Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Wa ba'd. Kali ini kita akan bahas surah Wadduha wal-layli idha saja. Surah Wadduha. Surah ini dinilai oleh ulama sebagai surah atau wahyu yang ke-11 yang diterima oleh Nabi. Allah di sini bersumpah dengan wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita semua tahu wahyu pertama 5 ayat Iqra. Wahyu kedua oleh ulama nun wal qalami wa ma yasturun. Wahyu ketiga al-muzammil. Wahyu keempat al-muddatsir. Wahyu kelima at-takwir. Wahyu ke-6 sabbihisma. Wahyu ke-7 alam nasrah. Wahyu ke-8 al-asr. Wahyu ke-9 wal-fajri. Setelah turun wal-fajri atau beberapa ayat dari surat wal-fajri, Jibril tidak datang-datang. Nabi Muhammad gelisah. Apa yang terjadi? Selama ini beliau sudah merasakan nikmatnya mendapat wahyu. Nikmatnya berdialog dengan Allah. Tiba-tiba tidak datang. Ada yang mendengar dari kaum musyrikin, "Hei, Muhammad gelisah, sudah tidak datang wahyu kepada dia." Lantas mereka berkata, "Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya." Bahkan boleh jadi Nabi Muhammad merasa ada sesuatu nih. Sehingga ulama-ulama beda pendapat. Berapa lama waktu antara turunnya akhir wahyu yang ke-10, yaitu surat Al-Fajr, dengan surat Wadduha ini. Ada yang berkata 2 hari, ada yang berkata 4 hari, ada yang berkata seminggu, ada yang berkata 15 hari. Paling lama riwayat menyatakan 40 hari Nabi gelisah. Itu yang paling lama. Oke. Karena kegelisahan ini dan itu saya ingin beri gambaran lagi. Itu mendapat wahyu Tuhan, berdialog dengan Tuhan, nikmat sekali. Itu sebabnya kata ulama, Nabi Musa waktu ditanya, "Matilka biyaminika ya Musa?" "Hei Musa, apa itu yang di tangan kananmu?" Mestinya kan dia jawab singkat, "Ini tongkat saya." Jawabannya Nabi Musa kok panjang. Ya, karena dia merasa nikmat berarti. "Matilka biyaminika ya Musa?" "Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." "Ini tongkatku." Ya toh, saya bertelekan dengan tongkat ini. Saya gunakan dia untuk mengusik dan mengembala kambingku. Masih ada lagi kebutuhan-kebutuhan saya yang lain. Kok panjang-panjang kau wahai Musa? Nikmat berdialog dengan Allah. Kita pun bisa merasakan nikmat itu. Nah, tentu saja dengan tingkat yang berbeda dengan Rasulullah. Wajar Rasulullah gelisah. Wajar. Nah, turunlah ayat ini membantah. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mari kita lihat. Wadduha. Adduha itu matahari ketika naik sepenggalahan. Cahayanya enak, bercampur antara kesejukan dan kehangatan yang tidak terlalu panas. Itu gambaran dari wahyu. Wal-layli idza saja. Kita pernah terangkan waktu di suratul Lail, al-Lail itu bisa bertingkat-tingkat ya. Kapan paling kelam malam itu? Kapan kegelapan malam itu paling pekat? Di tengah malam. Waktu saja, saja itu artinya hening, sayu, diam. Ainun saja, mata yang sayu, yang kayak ngantuk begitu. Ya tau? Dan demi malam, ketika dia kelam. Gambaran dari tidak hadirnya wahyu adalah malam. Tapi bukan awal malam, masih ada cahaya. Malam, baru Tuhan bersumpah, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." tidaklah Tuhanmu pemelihara dan pembimbingmu meninggalkanmu dan tidak juga membenci. Nah, kita lihat. Seakan-akan Allah akan berkata begini, hai Nabi Muhammad, kamu kan lihat pagi datang. Apakah kalau pagi datang itu malam tidak akan datang lagi? Malam datang. Kalau malam datang, apa menurut pengalamanmu pagi tidak datang lagi? Masih datang juga. Nah, kalau begitu, kalau pernah ada duha, cahaya wahyu datang kepadamu, dan dalam beberapa hari yang lalu tidak datang wahyu itu, sehingga engkau merasakan bagaikan adanya kegelapan, mestinya kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu takut. Karena apa? Kan besok masih akan datang lagi. Itu seakan-akan Allah menghibur nabinya seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Siang itu orang bekerja atau tidak? Letih. Malam istirahat. Seakan-akan Allah akan berfirman begini. Hei, kedatangan wahyu itu merupakan tugas-tugas bagi kamu. Berat kamu terima. Sehingga kamu perlu beristirahat. Seperti halnya orang beristirahat di waktu malam. Nah, kalau begitu ketidakdatangan wahyu ini kepadamu bukan karena Allah membenci kamu. Bukan karena Allah meninggalkan kamu. Tapi Allah ingin kamu beristirahat. Tetap jelas itu hubungan. Wadduha walayli iza saja ma wadda'aka rabbuka. Wadda'a artinya meninggalkan. Kita biasa juga kalau dalam bahasa Arab itu al-wada itu artinya selamat tinggal. Ya toh? Sebenarnya itu doa terambil dari kata ad-da'ah itu lemah lembut. Seakan-akan orang yang berkata al-wada, saya berdoa supaya kamu terus mendapat kelemah lembutan dalam perjalanan kamu. Jadi Allah juga berkata ma wada'aka, tidak meninggalkan kamu. Karena wada diucapkan untuk sesuatu, seseorang yang meninggalkan. Ada hal yang menarik. Qala itu apa artinya? Qala itu artinya membenci yang luar biasa. Oke. Coba diperhatikan. Wada'aka, tidak meninggalkanmu. Qala sangat membenci. Ada tidak dalam kata qala ini kata yang menunjuk mitra bicara? Kalau ada yang menunjuk, dia akan berkata qalaka. Ya kan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Ya kan? Tapi dia tidak katakan wa ma qalaka. Ada ulama berkata itu sengaja ditiadakan supaya bersajak ini. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, terus terang sebagian ulama berkata bukan karena itu saja. Allah ingin menggambarkan begini. Tuhan tidak meninggalkanmu. Ada enggak orang yang ditinggalkan Tuhan? Ada orang yang ditinggalkan Tuhan. Biarkan dia jalan sendiri. Saya tidak beri dia bimbingan karena dia tidak mau. Nah, kita bertanya, ada enggak yang sangat dibenci oleh Tuhan? Dikatakan tidak ada. Tuhan itu maha kasih. Walaupun kepada yang durhaka, boleh jadi Tuhan benci, tapi tidak qala, tidak sangat benci. Jadi ayat ini ingin menyatakan Tuhan tidak meninggalkanmu dan Tuhan sama sekali tidak satu saat pun membenci dengan kebencian yang luar biasa. Itu sebabnya ada ulama berkata, pada akhirnya semua akan dapat rahmat Tuhan. Kalau di dunia ini semua dapat rahmat Tuhan. Seandainya Tuhan benci luar biasa, itu orang kafir tidak dikasih. Orang yang durhaka pada Tuhan tidak membenci sama sekali. Nah, ini pelajaran buat kita juga. Janganlah membenci luar biasa. Kalau ada kekasih, jangan cinta luar biasa. Kalau ada lawan, jangan musuhi dia, benci dia yang luar biasa. Baik, mari kita diskusikan ayat kita ini. Siapa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Anda silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya, di salah satu ayat dalam surah Wadduha, di situ Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesan secara sepintas yang saya tangkap di situ bahwa Tuhan memberikan porsi lebih terhadap kehidupan dunia. Setidaknya secara kontradiktif bertentangan dengan ayat yang lain, wala tansa nasibaka minad dunya. Pertanyaan saya Ustaz, seperti apa dan bagaimana kita memahami ayat walal akhiratu khairul laka minal ula? Terima kasih. Baik. Walal akhir, kita belum jelaskan sebenarnya. Oke deh, kita jelaskan sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula, beda-beda pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan al akhirah. Biasanya Al-Quran kalau menggunakan kata yaum di depannya atau ad-dar di depannya, maka yang dimaksudnya itu kehidupan setelah kematian. Tetapi kalau al-akhirah tanpa kata ini, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, masa depan, bisa di dunia, bisa juga masa depan di akhirat. Nah, karena itu walal akhiratu khairul laka minal ula bisa berarti apa yang akan datang, yang di belakang datang, itu lebih baik dari yang sekarang dan yang lalu. Wahyu-wahyu yang akan kamu terima di masa datang itu lebih baik daripada yang sudah lalu, karena di masa datang ini makin menyempurnakan ajaran agama. Itu satu. Bisa juga dampak serta keberhasilan yang akan kamu dapatkan di hari depan itu lebih baik daripada perjuangan-perjuangan dan keadaan yang kamu alami sekarang. Ya kan? Masa depan kamu bakal menang, sekarang kamu belum menang. Gitu. Yang ketiga, memang maksudnya akhirat itu lebih baik dari dunia. Siapa sih yang berkata akhirat lebih... Akhirat itu lebih bagus dari dunia. Di dunia ini orang sedih, di dunia ini orang berjuang, di dunia ini ada ketidakadilan. Di akhirat itu lebih baik. Ya. Jadi saya kira jangan beranggap, jangan mempersamakan dunia dan akhirat. Persoalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, kita harus memperolehnya dengan usaha di dunia. Jangan dipisahkan. Jelas ya, jangan berkata saya akan bekerja untuk dunia seakan-akan hidup terus, saya akan bekerja untuk akhirat seakan-akan mati besok. Itu enggak benar itu. Bekerjalah untuk dunia sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Itu ayat itu apa? Wabtaghi fi ma atakallah ad-daral akhirah. Carilah melalui apa yang engkau peroleh dianugerahkan Allah di dunia ini kebahagiaan di akhirat. Jadi dia itu satu mata uang dengan dua sisi, jangan pisahkan. Jelasnya? Baik, yang masih ada yang lain? Pak Quraisy yang kami cintai, mengenai pembacaan imalah yang dibaca wadduhai walaili idza saja. Itu riwayatnya itu seperti yang tersebut dalam qiraat Sabah, itu asalnya dari mana? Terima kasih, Pak. Baik, qiraat itu adalah tata cara membaca Al-Qur'an yang kita terima atau yang dinisbahkan kepada salah seorang imam bacaan. Qiraat ini bermacam-macam. Nah, ada yang ulama-ulama namakan qiraat tujuh. Qiraat tujuh itu baru menjadi qiraat tujuh atau salah satu dari qiraat tujuh itu apabila memenuhi syarat. Yang pertama, sampai sanadnya kepada Rasulullah. Yang kedua, bacaan itu sesuai dengan tulisan di dalam mushaf. Yang ketiga, bahwa bacaan itu memang bacaan yang sejalan dengan kaedah-kaedah kebahasaan. Nah, yang ingin saya garis bawahi dari pertanyaan Bapak adalah bahwa semua qiraat tujuh itu pernah dibaca oleh Rasulullah. 23 tahun Al-Quran. Sekali boleh jadi Rasulullah baca wadduhai. ya kan? Di kali lain beliau baca wadduha. Wadduha ini ada riwayatnya sampai pada seorang imam dibacanya lah wadduha. Yang lain mendengar dibacanya wadduha. Jadi qira'ah sab'ah itu dia mempunyai sanad bahkan yang mutawatir, terlalu banyak yang meriwayatkannya. Sehingga bacaan yang manapun yang kita terima dari salah seorang imam bacaan itu, selama dia dalam kategori salah satu dari tujuh, maka itu bisa dibaca di dalam sholat. Kalau di luar itu, boleh jadi hanya membantu untuk memberikan penafsiran ayat. Saya kira itu. Kita lanjutkan bahasan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya sudah jelaskan dengan pertanyaan tadi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti, sungguh, pasti Tuhanmu, pembimbingmu, pemeliharamu akan menganugerahkan kepadamu sampai kamu rela. Ada ulama yang membatasi, oh diberikan ini, diberikan itu. Semua pembatasan tidak tepat. Kita tidak tahu apa yang menjadikan Rasul rela. Ada salah satu riwayat berkata, kira-kira Rasul tidak rela kecuali kalau semua umatnya masuk surga. Ya tak? Alhamdulillah kalau begitu. Hanya saja tentu Rasul pun tidak rela untuk mengorbankan nilai-nilai agama. Ya tak? Jadi kita tidak usah batasi dan kita tidak perlu menentukan yang jelas. Saya beri kamu sampai kamu puas. Apa yang memuaskan kamu, saya akan berikan kamu. Nah, awal ayat ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan merasa ditinggalkan Tuhan. Ya. Nah, lanjutannya, meyakinkan beliau bahwa beliau tidak ditinggalkan Allah. Bahkan akan diberi masa depan yang lebih baik. Ya. Bahkan bukan hanya itu, akan diberi sampai puas. Allah kemudian melanjutkan untuk membuktikan benarnya apa yang Allah ucapkan. Dikatakannya, alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah kamu dulu sendiri? Bukankah kamu dulu tidak ada yang melindungi kamu? Fa'awa. Awa itu asalnya kembali. Orang yang kembali, kembali ke rumah, dirangkul di rumah, dilindungi, itu awa. Bukankah kamu dulu sendiri, yatim, lalu Allah melindungi kami, kamu. Antara lain, pertama dilindungi oleh Abu Talib, ya. Oleh Abdul Muttalib dulu ya, baru Abu Talib. Tidak punya, kemudian, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah kamu dulu bingung, dolan di situ jangan diartikan sesat. Kata dol itu adalah segala sesuatu yang tidak mengarah kepada yang benar, itu dol. Itu sebabnya putra-putra Nabi Yakub menilai ayahnya, inna abana lafi dolalin. Ayah kami dalam kesesatan. Bukan artinya sesat, tidak tahu agama, itu nabi kok. Tetapi artinya tidak mengarah kepada yang benar. Orang yang lupa juga dinamai dhalla, ya kan? An tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Itu perempuan karena perhatiannya bukan pada perdagangan, boleh jadi utang piutang dia tidak ingat. Jadi boleh jadi dia lupa. Nah, maka antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Nah, balan, bukankah kamu dulu tidak tahu arah yang benar? Sebelum turunnya wahyu, Rasulullah bingung. Bagaimana nih? Ada yang menyembah berhala, ada ajaran Kristen, ada ajaran Yahudi, bingung beliau. Kamu dulu bingung kan? Maka Allah memberi kamu petunjuk, turun wahyu-wahyu. Itu perhatian Tuhan kepada kamu. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah kamu dulu miskin, tidak memiliki apa-apa? Fa'aghna. Ada yang mengartikan aghna menjadikan kamu kaya. Katanya dia kawin dengan Khadijah jadi kaya. Kita katakan tidak. Kekayaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Kekayaan itu diukur dengan kepuasan seseorang. Ibu bisa jauh lebih kaya dari konglomerat. Kekayaan itu diibaratkan dengan lingkaran 360 derajat. Besar, tapi tidak bulat, tidak 360 derajat. Kecil, tapi bulat, itu 360 derajat. Jatuh. Kepuasan, itu yang dinamakan al-ghina. Laisal ghina bikasratil ard. Bukannya kekayaan itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Rasulullah tidak pernah kaya raya. Pernah di rumahnya tidak ada makanan. Tetapi puas hati. Alam yajid kaya tima fa'akna. Maka karena itu. Fa'ammal yatima falatakar. Kamu dulu pernah yatim. Tuhan memelihara kamu. Kalau demikian, jangan kamu hardik, jangan kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Wa ammasaila falatanhar. Dulu kamu pernah bertanya-tanya tentang apa jalan yang benar. Kalau begitu, kalau ada yang bertanya, sa'il bisa berarti bertanya, bisa berarti minta. Kalau ada yang minta sesuatu kepada kamu, kalau ada yang bertanya kepada sesuatu kamu, jangan hardik dia. Kamu boleh luruskan. Ada yang minta. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, kalau kamu lihat ada satu orang bergelang emas, lantas dia minta, jangan tolak permintaannya. Jangan tolak permintaannya. Itu kepada orang yang mampu memberi. Tetapi kepada orang yang minta, yang mau minta, diberi pesan. Jangan minta. Siapa? Nabi bersabda, siapa yang berjanji kepada saya tidak akan minta, saya akan doakan dia masuk surga. Ada satu orang saya janji, didoakan masuk surga. Dia punya sesuatu yang jauh, dia tidak mau. Dia sendiri ambil. Tongkatnya ada, dia sendiri pergi ambil. Jangan minta. Tapi kalau diberi, terima. Wa amma sa'ila falatanhar, baru wa amma bini'amati rabbika fahadis. Oke, kita lihat ini. Ada yang berkata, beritakanlah tentang nikmat Allah. Ada orang dapat rezeki, dia sembunyi. Ada orang dapat rezeki, kalau ditanya, kalau diminta, tolong beri duitnya, tolong bantu saya, dia katakan saya enggak punya. Ya, itu namanya dia tidak menyampaikan tentang itu satu. Yang kedua, kalau Anda memiliki mendapat rezeki dari Allah, Allah senang nampak bekas rezekinya itu pada Anda. Anda punya duit, pakai pakaian yang bagus. Jangan ini. Itu salah satu bentuk daripada membicarakan nikmat Allah. Nah, ada pendapat lain tentang arti nikmat. Diamati oleh ulama-ulama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menggunakan kata nikmat untuk tuntunan agama. Nah, jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mereka artikan adapun nikmat Tuhanmu yang disampaikan kepadamu berupa tuntunan-tuntunan agama, maka hadis sampaikan itu pada orang. Kamu kan selama ini sudah dapat wahyu, itu tuntunan agama. Sampaikan itu kepada orang. Itu makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada satu hal yang menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu susunan ayat ini dimulai yatim, alam yajid ka yatiman fa'awa, dalan, tidak tahu arah maka diberi petunjuk, miskin lalu diberi kepuasan. Tetapi susunannya fa'ammal yatima sama dengan alam yajid ka yatiman. Ya kan? Karena kamu pernah yatim, maka kalau yatim jangan ini. Baru selanjutnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini ammas sa'ila sejalan dengan wa wajadaka a'ilan fa aghna. Wa wajadaka dhalan fa hada, itu kan yang kedua ya disebut. Mengapa waktu Allah memerintahkan amalan-amalan tertentu, dia berkata wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, dia taruh yang terakhir. Kenapa dia taruh yang terakhir? Karena Allah ingin mengakhirkan dirinya. Perhatikanlah orang yang butuh. Saya tidak banyak butuh. Jelas? Kita akan diskusikan ini setelah melihat fragmen. Mari kita lihat fragmen. Subhanallah. Luar biasa lukisan ini. Bisa gak ya Haldar melukis seperti Kak Adit? Dar, kalau kamu punya kemauan dan kerja keras, insya Allah bisa. Tapi juga harus ditunjang dengan bakat. Kamu punya bakat melukis gak? Punya. Tapi gak cukup itu aja. Kamu juga harus kayak kakak gitu. Kak Adit aja sampai sekarang nih udah banyak bikin lukisan yang realis, yang gambar orang yang depan itu kan kamu udah lihat. Sekarang Kak Adit masih belajar lagi untuk belajar melukis yang abstrak. Dan juga kamu harus berani berekspresi, menumpahkan warna dari dalam hati, itu yang pasti. Inilah studio anak saya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Iya. Ya. Dir. Ya. Ini teman ayah. Silakan kenal. Aris. Saya Aditya. Yuk, mari, Pak. Iya. Maaf, Pak Aris. Tempatnya lagi agak berantakan nih. Saya maklumlah, ya rumah juga, ya studio juga, jadi ya begini inilah. Ya, gak apa-apa. Subhanallah, ini karya di Aditya. Ya, begitulah kira-kira. Ya, Faris, silakan duduk-duduk. Ya, duduk. Silahkan duduk. Terima kasih. Pak Aris ini usahanya bergerak di bidang interior design untuk rumah-rumah mewah dan hotel-hotel berbintang. Dan dia ingin menarik kamu ke perusahaannya. Betul, Dek. Saya sangat butuh tenaga di Aditya. Pak Broto sudah cerita banyak tentang di Aditya. Salah satunya keengganan di Aditya untuk bergabung di perusahaan orang. Dan kali ini saya mohon tawaran saya tidak ditolak. Pak Aris ini kawan ayah. Dialah yang selalu mendorong sehingga usaha ayah bisa berhasil seperti sekarang ini. Ya, ini sebelumnya mohon maaf Pak Aris ya, kalau misalnya nanti jawaban dari saya akan tidak berkenan di hati Pak Aris. Oh ya, saya malah lebih suka yang begini ini. Terbuka dan familiar. Ya kalau boleh terus terang, sebetulnya saya kurang menguasai hal seperti itu, Pak. Ya saya cuma bisa yang seperti ini ya. Adik ini bisa aja. Saya tahu loh, Dek, kalau adik Aditya ini sarjana seni rupa dengan nilai yang sangat memuaskan. Ya, tapi Pak, saya sebetulnya ya betul kok kurang tahu tentang perumahan mewah ataupun perhotelan. Ya sejujurnya saya lebih suka bekerja bebas seperti ini ya, seperti seniman lah. Jadi tawaran saya ini ditolak ya? Ya sekali lagi mohon maaf Pak, kurang lebih begitulah kira-kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adit ada, Dek? Oh, nyari Kak Adit. Tunggu dulu ya, Mbak. Kak Adit, ada tamu. Sebentar, Pak. Iya, silakan. Terus bagaimana ini, Pak Broto? Saya nggak bisa ngomong lagi, Pak. Ya, Pak Broto, Mbak. Apa kabar? Baik, lagi sibuk ya mas? Enggak lah, lagi ada tamu, kebetulan ayah saya datang sini sama temennya. Gitu. Ada apa nih mbak? Ini, mau kasih cek yang kemarin. Cek? Iya, sama maaf. Oh, untuk pembayaran lukisan yang kemarin mbak beli dari saya. Betul. Oh iya, terima kasih mbak, terima kasih. Biasanya, kalau dia dapat uang dari pembeli, sebagian uangnya diberikan ke panti yatim piatu. Oh iya. Luar biasa anak bapak ini. Katanya itu bagian dari syukur atas nikmat Allah berupa bakat melukis dan memahat. Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dar, habis ini kita ke panti asuhan ya. Amin. Iya kak. Weh, ini lukisan kakak diapain? Enggak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Dan Pak Haris, ini saya minta maaf nih, mau pamit. Saya mau pergi ke panti asuhan yatim piatu sekarang. Kamu ini bagaimana sih? Ayah kan jadi gak enak. Ya, sekali lagi saya mohon maaf terutama pada Pak Haris, karena saya tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh Pak Haris. Kayaknya sih saya lebih baik berkesenian seperti ini aja ya. Jadi sekali lagi yang pasti saya mengucapkan terima kasih atas kunjungannya Pak Haris ke sini. Sebenarnya saya berharap agar Dek Aditya mau menerima tawaran saya. Tapi ya sudahlah. Oh iya, katanya tadi Dek Aditya mau ke panti asuhan. Iya. Yeah. Boleh ikut enggak? Oh, tentu saja boleh. Mari, sama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari ayat wa ma binikmati rabbika fa hadis yang Bapak tadi uraikan. Ada yang ingin saya pertanyakan dari fragmentasi di mana memilih mengembangkan hobinya dan ternyata menghasilkan karya, apakah itu termasuk syukur nikmat kepada Allah? Kalau jawabannya iya, apakah ungkapan syukur itu tidak hanya terbatas pada ucapan, juga berbentuk dalam bentuk materi? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Syukur itu adalah menggunakan anugerah Tuhan sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Itu kalau kita berkata syukur kepada Allah. Syukur kepada manusia menggunakan pemberian manusia itu sesuai dengan tujuan dia memberi. Saya seringkali memberi contoh, saya diberi pici, tujuannya supaya saya pakai, meletakkan di kepala. Ya, syukur enggak saya kalau saya gunakan pici ini gosok sepatu? Tidak. Nah, Allah memberi Anda potensi, Anda menggunakannya sesuai dengan tujuan pemberiannya, itu namanya syukur. Allah memberi kita laut, ya toh, untuk menangkap ikannya, mendapatkan mutiara dan hiasannya, bersyukur, bekerja untuk itu. Jadi itu syukur namanya. Ya toh? Jadi apa yang dilakukan oleh ini tadi itu sebenarnya gambaran dari makna syukur. Dan memang syukur berbeda dengan sekedar pujian. Syukur itu lahir pertama kali dari kesadaran tentang adanya nikmat. Kemudian kesadaran tentang adanya nikmat ini mendorong lidah untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dari sana mendorong setiap anggota badan untuk melakukan apa yang diharapkan atau apa yang dituju oleh anugerah itu. Jadi syukur itu ada tiga. Hati berterima kasih, lidah berterima kasih, bersyukur, dan anggota badan melakukan sesuai dengan tuntunan agama. Itu syukur. Oke. Masih ada? Silakan. Terima kasih. Pak Kures yang saya hormati, cukup singkat mungkin pertanyaan dari saya. Dari ayat Ad-Duha ini, tentunya dalam ayat fa'ammal yatima fala taqhar, itu sebelumnya kan Allah memuji Rasulullah dan meyakinkan Rasulullah bahwa Allah sangat mengagungkan dan mencintai Rasulullah. Tapi lanjutan ayat ini, fa'amal yatima fala taqhar, di sana perintah Allah untuk tidak menghardik anak yatim. Apakah perintah untuk tidak menghardik anak yatim ini disebabkan karena Rasulullah dulu yatim, ataukah memang ada sisi lain Allah memerintahkan supaya kita tidak menghardik anak yatim, alias harus kita muliakan anak yatim itu? Mungkin saya minta tanggapan dari itu. Terima kasih. Dua-duanya. Dulu Rasul yatim, sangat merasakan bagaimana pedihnya anak yatim, sehingga diperintahkan wala taqhar. Di sisi lain, memang salah satu dari tuntunan agama ini adalah memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Salah satu yang lemah itu adalah anak yatim. Jadi dua-duanya itu menjadi sebab sehingga ini. Saya ingin tambahkan, wa ammal yatima fala taqhar. Kita pernah katakan bahwa surat Al-Fajri itu turun sebelum surah ini, ya kan? Di surat Al-Fajri itu ada juga ayat menyangkut yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Di sini ada lagi wa ammal yatima fala taqhar. Yang pertama yang harus diberi perhatian pada anak yatim bukan memberi dia uang. Menjaga perasaannya. Anda beri dia uang tapi tidak jaga perasaannya, dia akan tumbuh minder, rendah diri. Tapi Anda melihara dia punya kehormatan, memberi perlakuan yang wajar kepadanya, itu jauh lebih penting daripada memberikan dia uang. Nah, jadi tuntunan Al-Quran menyangkut anak yatim itu, pertama, kalla balla tukrimunal yatim, wahyu yang ke-10, wahyu yang ke-11, wa ammal yatima fala taqhar. Menjaga hartanya itu dan memberi dia harta baru turun di Madinah, bukan turun di Mekah. Itu ada di surat Al-An'am dan surat Al-Isra. Saya kira itu ya, jadi itu sebab. Kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ini yang pertama. Allah tidak meninggalkan beliau, bahkan Allah akan menganugerahkan kepada beliau sampai beliau puas. Itu satu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di sini menekankan perlunya memberikan perhatian kepada semua orang yang lemah. Baik yatim, miskin, memberi perhatian kepada semua orang yang butuh, baik butuh harta maupun butuh informasi. Ini sejak dini. Yang ketiga, bahwa dalam konteks memberi perhatian itu adalah lebih wajar memberi perhatian kepada makhluk ketimbang memberi perhatian kepada Allah. Ini kalau kewajiban Anda telah selesai. Itu sebabnya misalnya ada anak mau jatuh, saya lagi sholat. Saya teruskan sholat atau saya bantu anak itu? Bantu anak. Tadi saya beri contoh soal saya berkewajiban berzakat. Zakat saya memang untuk manusia. Tetapi kalau saya sudah punya uang, terus saya mau gunakan uang itu untuk pergi umrah, yang mana lebih bagus? Saya pergi umrah atau saya bantu orang? Bantu orang. Karena Allah mendahulukan makhluknya atas dirinya. Saya kira ini kesimpulannya dapat kita ambil dari surah ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.